Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik. Ini sudah masuk di rukun salat yang terakhir ya. As-sadisa asar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisa asar assalamu. Rukun salat yang ke-16 adalah salam. Ini mungkin durasinya pendek ya, karena setelahnya sudah masuk di fasal yang lain. Salam yang pertama. Jadi salam ini kan ada dua, ada yang nengok ke kanan, ada yang nengok ke kiri. Itu yang ke kiri kan sunnah. Jadi yang wajib, yang termasuk rukun hanya salam yang pertama saja. Minimal salam, wa qulluhu assalamualaikum. Minimal salam adalah mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalimat yang harus diucapkan adalah assalamualaikum saja. Assalamualaikum ini harus ditakrif. Takrif ini maksudnya ada alnya ini. Tidak boleh salamun alaikum. Jadi harus ditakrif, harus diberi al. Kemudian walaupun dibalik, walaupun kalimat itu dibalik. Dibalik itu maksudnya ya, ini makusan ini dibalik. Maksudnya bacanya alaikumussalam. Alaikumussalam itu boleh ya menurut kitab ini. Andai kata seseorang merusak satu huruf dari beberapa huruf salam, maka salam yang diucapkan tidak cukup. Jadi semua hurufnya harus terbaca. Dan salam ini harus diucapkan di saat menghadap kiblat dengan dada. Jadi harus menghadap kiblat ya. Kalau dadanya tidak menghadap kiblat, maka ya tidak sah salamnya. Jadi andai kata seseorang berpaling dari arah kiblat sebelum sempurna membaca salam, maka sholatnya batal. Jadi kalau belum sempurna ya tidak boleh memalingkan dada dari kiblat. Kemudian, Ternyata tadi tidak terakhir. Ini yang terakhir baru ashabi asar ya. Rukun sholat yang terakhir yaitu yang ke-17 adalah tartib, berurutan. Jadi rukunnya harus dilakukan secara berurutan dalam rukun-rukun sholat, kecuali niat dan takbiratul ihram. Kalau niat dan takbiratul ihram ini kan harus dilakukan bersama ya, tidak ada berurutan di antara keduanya. Bahkan kalau berurutan malah tidak sah, karena niat itu kan harus dilakukan di permulaan ibadah, dan permulaan ibadah sholat adalah takbiratul ihram. Selain niat dan takbiratul ihram, tidak disyaratkan tartib juga antara berdiri dan membaca fatihah. Jadi karena membaca fatihah itu syaratnya harus dilakukan berdiri, maka ya kalau tartib malah batal. Jadi kata kiroah itu kalau di dalam pembahasan sholat itu yang dimaksud adalah membaca al-fatihah. Walaupun kiroah itu kan artinya kan membaca saja, tidak disebutkan objeknya. Tapi biasanya di dalam bab sholat itu kalau hanya ada kata kiroah saja, itu yang dimaksud adalah membaca Al-Quran. Al-Quran yang harus dibaca kan hanya fatihah saja dalam sholat. Jadi fa'in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat. Bila seseorang sengaja tidak melakukan tartib seperti sujud sebelum ruku, jadi sujud dulu baru ruku, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi sengaja meninggalkan tartib itu dengan mendahulukan rukun qauli atau rukun fi'li. Rukun qauli di sini dicontohkan salam ya. Rukun qauli dicontohkan salam. Jadi mengucapkan salam tidak di tempatnya itu juga batal. Kalau sujud sebelum ruku ini kan rukun fi'li ya, rukun yang berupa gerakan. Hal ini membatalkan sholat dan ulama sepakat. Ijma'an, ulama sepakat. Tidak ada pendapat yang mengatakan sholatnya tidak batal. Mengapa batal? Karena dia dianggap bermain-main. Sholat itu sudah ada urutannya kok malah urutannya dibolak-balik, itu kan berarti dia dianggap bermain-main di dalam sholat. Oleh karena itu semua ulama sepakat, sepakat bahwa sholatnya batal. Wa in saha fal ya'ud ilaihi. Kalau meninggalkan tartib itu lupa, ya lupa tidak melakukan tartib, tidak sengaja, maka diharuskan untuk kembali ke rukun yang ditinggalkan, kembali ke rukun yang ditinggalkan. Illa ayakuna fi mislihi. Kecuali kalau sudah melakukan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan. Jadi orang yang lupa melakukan tartib, dia tidak ingat hal itu kecuali setelah melakukan rukun yang sama. Rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan di rakaat berikutnya. Jadi rukun sholat itu kan di semua rakaat kan sama ya. Ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi selama belum melakukan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan, maka harus kembali ke rukun yang ditinggalkan. Tapi kalau sudah terlanjur melakukan rukun yang sama, maka tidak diperbolehkan kembali. Au ba'dahu, atau sudah melakukan setelah rukun yang sama, setelah melakukan rukun yang sama, sama dengan rukun yang ditinggalkan di rakaat berikutnya. Jadi misalkan ada orang yang meninggalkan ruku ya. Contoh ya, ada orang yang meninggalkan ruku, dia tidak melakukan tartib. Misalkan setelah berdiri langsung sujud, itu kan berarti tidak melakukan rukuk, tidak melakukan iktidal. Dia diharuskan kembali berdiri kalau memang dia belum rukuk di rakaat berikutnya. Rukuk di rakaat berikutnya itu namanya mislihi. Ya. Kalau rukuk yang ditinggalkan namanya ruknil matruk. Jadi selama dia belum melakukan rukuk di rakaat berikutnya, dia harus kembali. Tapi kalau sudah melakukan rukuk di rakaat berikutnya, atau bahkan setelah rukuk di rakaat berikutnya, maka tidak harus kembali. Fatatimu bihi rakaatuhu. Maka rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan itu bisa menyempurnakan rakaatnya. Kalau memang rukun yang ditinggalkan adalah rukun yang terakhir, rukun yang terakhir misalkan sujud yang kedua. Jadi lupa tidak melakukan sujud yang kedua, kemudian tidak ingat hingga melakukan sujud yang kedua di rakaat berikutnya, maka sujud yang kedua itu bisa menggantikan rukun yang ditinggalkan tadi. Jadi sujud yang kedua ini adalah contoh untuk rukun yang ada di akhir sholat. Atau kalau rukunnya di tengah-tengah sholat atau di permulaan sholat, contohnya berdiri atau membaca fatihah atau rukuk. Kalau rukunnya adalah rukun yang di tengah-tengah sholat, maka rukun yang dilakukan di rakaat setelahnya itu bisa menggantikan rukun yang tidak dilakukan di rakaat sebelumnya. Dan orang yang tidak melakukan tartib itu harus melakukan rukun-rukun setelah rukun yang ditinggalkan, dan diharuskan untuk mengganti rukun yang ditinggalkan itu sebelum salam. Jadi menambah satu rakaat ya, maksudnya menambah satu rakaat. Wala huwa masyahabihi. Dan antara dua rukun ya, antara dua rukun yaitu matruk dan mislul maf'ul. Jadi apapun yang dilakukan dengan lupa ya, apapun rukun sholat yang dilakukan dengan lupa, itu semuanya adalah tersia-sia. Lagu ini tersia-sia, maksudnya tidak dianggap oleh syariat. Rukun yang dilakukan di saat lupa itu maksudnya adalah rukun di antara rukun yang ditinggalkan dan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan. Jadi antara kedua ini itu tersia-sia, tidak dianggap oleh syariat. Kemudian ini ada faedah ya. Nah, saya kira ini durasinya sebentar, ternyata ya hampir 10 menit ini. Faedatun, ada satu faedah, satu penjelasan dari Ar-Ramli ya. Ar-Ramli mengatakan bahwa mualah itu bukan rukun sholat, tetapi syarat sholat. Di dalam sholat itu tidak ada rukun berupa mualah. Mualah ini adalah syarat sholat. Mualah itu bagaimana? Mualah ini digambarkan oleh Imam Haromain. Jadi kata al-imam itu kalau di dalam fikih itu yang dimaksud adalah Imamul Haromain. Kalau menemukan kata al-imam di fikih itu yang dimaksud adalah Imamul Haromain. Ini guru Imam Ghazali ini ya, gurunya Imam Ghazali. Ada satu kitab yang paling fenomenal yang ditulisnya yang bernama Dihayatul Matlab Fidirotayatil Madhab. Itu ada yang meriwayatkan jumlah jilidnya itu 80 ya. Jumlah jilidnya itu 80 jilid. Tapi di saat perang salib itu dibakar separuh. Jadi saat ini yang kita temukan hanya 40 jilid. 40 itu sudah banyak ya. 40 itu sudah banyak. Tapi ini menurut riwayat ya, saya juga tidak tahu. Zaman itu kan belum lahir saya. Jadi Imam Haromain ini menggambarkan mualah ya, menggambarkan mualah dengan penggambaran tidak memperlama rukun yang singkat ya, tidak memperlama rukun yang singkat. Rukun yang singkat ini seperti yang sudah saya jelaskan, isinya adalah duduk di antara dua sujud dan juga apa tadi? Dan juga iktidal. Ini baru suka coret-coret ya. Duduk antara dua sujud dan iktidal. Ini namanya rukun qasir. Ada dua di dalam sholat itu. Kemudian memanjangkan rukun qasir itu bisa memotong mualah. Bisa memotong mualah karena menambah sholat sesuatu yang tidak termasuk dari sholat. Menambah sesuatu yang tidak termasuk dari sholat ke dalam sholat itu berarti bisa memutus mualah. Akan tetapi walaupun Imam Haromain ini memberi batasan mualah, tapi dalam keterangan Imam Haromain tidak memberi batasan tentang panjangnya rukun qasir. Jadi tidak memberi standaritas panjang itu yang ukurannya bagaimana. Tidak memberi standaritas panjang itu ukurnya bagaimana. Tapi ada penjelasan dari Khawarizmi. Khawarizmi ini kalau tidak salah ulama Irak ya. Irak apa Iran ya? Ulama Irak. Kalau di dalam fikih itu ulama yang Iran ya, Khawarizmi itu Iran kalau tidak salah. Ulama yang dinisbatkan ke daerah itu ada dua, yaitu Irokiyun pasti Irak ya, dan Khawarizm ini kalau tidak salah ulama-ulama di Iran. Jadi ulama-ulama Khawarizmi itu meriwayatkan dari Ashabu Syafi'i, dari murid-murid Imam Syafi'i. Bahwa iktidal ya, rukun qasir kan dua, iktidal dan julus ya. Rukun qasir kan dua. Khawarizm itu Iran ya. Khawarizm ini Iran. Ya ini saya sudah bisa memastikan ini wilayah Iran. Ya satu daerah ya. Beberapa negara yang berpusat di delta Sungai Amu Darya di Laut Aral, yaitu melingkupi wilayah Iran. Jadi i'tidal itu disamakan dengan berdiri, ya, berdiri untuk membaca Fatihah, kemudian duduk itu disamakan dengan duduk tasyahud. Jadi kalau lebih lama dari berdiri, lebih lama dari berdiri untuk membaca Fatihah, maka i'tidalnya dianggap lama. Kalau duduk antara dua sujud itu kalau lebih lama dari bacaan tasyahud itu berarti lebih lama. Ini hanya terkhusus untuk yang tidak membaca doa-doa yang disunahkan, ya. Kalau membaca doa yang disunahkan itu panjang tidak apa-apa. Kemudian di video selanjutnya kita akan masuk ke fasal baru, yaitu fasal yang menjelaskan tentang jamaah dan sholat Jumat. Faslun, wallahu a'lamu bishawabih.